طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian disimpulkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah rahimakallah bahwa apa-apa yang akan didapat oleh orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala akan diberi beberapa perkara. Yang pertama adalah didoakannya oleh malaikat, atau pertama turunnya sakinah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Rajab tentang kisah sahabat Usaid bin Khudair ketika membaca Al-Quran turun sakinah. Baik, yang kedua, wasani wasyan rahmah, diliputi oleh rahmat. Faqala Allah taala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang muhsin. Orang yang berkumpul untuk zikrullah, dan sudah pernah dijelaskan bahwa zikrullah maknanya am, maknanya umum. Zikir dengan lidahnya, zikir dengan hatinya, waalaikumsalam, zikir dengan perbuatannya. Seorang yang dalam keadaan selalu ingat Allah pasti akan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu zikrullah. Yang kedua, zikir bermakna menyebut pujian-pujian kepada Allah seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain-lain dari zikrullah. Wa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ketiga, zikir dengan makna membaca Al-Qur'an, karena baca Al-Qur'an juga zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zikir dengan mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Sehingga kita duduk berkumpul seperti ini, mudah-mudahan akan dianggap juga sebagai zikrullah. Mempelajari ayat Allah, mempelajari hadis-hadisnya. Maka siapa yang berkumpul untuk zikrullah, Allah turunkan rahmat kepadanya. Yang pertama diturunkan sakinah, yang kedua diliputi rahmat. Wa kharajal hakim min hadis Salman annahu kana fi isabatin yadhkuruna Allah ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dari hadis Salman bahwa dia berkata waktu itu di tempat atau di golongan isabah, adalah kelompok atau golongan yang yadhkuruna Allah, yang sedang berkumpul mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tiba-tiba lewatlah Rasulullah sallam melewati mereka yang sedang berkumpul dan berzikir. Kemudian berkata, "Ma kuntum taqulun?" Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang sedang kalian ucapkan? Fa inni ra'aitu rahmah tanzil 'alaikum. Aku melihat rahmat yang turun meliputi kalian. Fa aradtu an usyarikakum fiha. Kata Nabi, aku juga ingin untuk ikut bersama kalian mendapatkan rahmat. Ternyata dijawab oleh para sahabat, kami berkumpul mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil berikutnya dalam Mustadrak Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa kharaj al-Bazzar dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna lillahi sayyaratun minal malaikah. Sesungguhnya Allah memiliki sayyarah. Sayyarah artinya alat untuk berjalan, bukan hanya mobil. Sesungguhnya Allah memiliki sayyarah, memiliki sesuatu yang berjalan, yaitu dari kalangan para malaikat-malaikat. Yatlubuna hilaqad dzikr. Mereka mencari halqah-halqah dzikir, mencari majlis-majlis dzikir. Fa idza ataw 'alaihim hafu bihim. Kalau mereka menemukannya, menemukan majlis dzikir, maka mereka meliputi dengan sayap-sayapnya. Tsumma ba'atsu ra'iduhum ila as-sama' ila rabbil 'izzati tabaraka wa ta'ala. Kemudian mereka mengutus pimpinan mereka, pimpinan para malaikat, untuk naik ke langit kepada Allah Rabbul 'Izzati tabaraka wa ta'ala. Fayaqulun, mereka berkata, Rabbana ataina 'ala 'ibadin min 'ibadika yu'adzimuna ala'aka wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyyika wa yas'alunaka li'akhiratihim wa dunyahum. Kata malaikat-malaikat tadi, membantu doanya orang-orang di majlis zikir tadi. Bagaimana membantunya? Mendukungnya. Wahai Rabb kami, kami telah mendatangi hamba-hambamu. Mereka sedang mengagungkan engkau dan juga mensyukuri ala aka. Ala maknanya ni'mah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Itu fabi ayyi ala. Maka ala adalah nikmah. Mengagungkan nikmat-nikmatmu, wa yatluna kitabak, membaca kitabmu Al-Quran. Wa yusalluna ala nabiyyik, mereka juga berselawat kepada nabimu. Wa yas'alunaka, dan mereka meminta li akhiratihim, untuk akhirat mereka. Wa dunyahum, dan dunia mereka. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berkata, wasyuhum birahmati. Allah pun berkata pada mereka, liputi mereka dengan rahmatku. Fayaquluna rabbana inna fihim fulanul al-khatta. Wahai Rabb kami, kata para malaikat tadi, di tengah mereka ada al-khatta, orang yang tukang berbuat salah. tidak seperti yang lainnya. Inna ma'atanaqahum i'tinaqan. Sesungguhnya mereka atau orang ini hanya kebetulan saja ada di situ. Fayaqulu ta'ala, maka Allah menjawab, ghasyuhum birahmati, liputi mereka dengan rahmatku. Fahumul julasa, la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka ini teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersamanya. Orang yang duduk bersamanya ikut mendapatkan kebaikannya, masya Allah. Dalam satu majelis ilmu, ada yang ternyata ikut datang, padahal tidak sama dengan mereka. Khata disebutkan di sini, orang yang sering berbuat salah, orang yang fasik, tapi kebetulan ada di situ, karena dia ada perlu dengan orang yang ada di situ, sehingga duduk ikut berzikir bersamanya. Wahai Rabbana, wahai Rabb kami, di sana ada orang yang bukan mereka, kebetulan ada di situ. Liputi rahmat, termasuk dia. Karena mereka teman-teman duduk yang tidak akan rugi orang yang duduk bersamanya. Teman-teman duduk yang tidak akan rugi orang yang duduk bersamanya. Itu baru kedua. Pertama apa? Sakinah. Kedua, wasyanur rahmah, diliputi rahmat. Sekarang yang ketiga, wassalis. Annal malaikata huffu bihim. Yang ketiga, malaikat-malaikat meliputi mereka. Wa hadha madhkurun fi hadhihi al-ahadits allati dzakarnaha. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang kita sudah sebutkan. Fa bi hadits Abu Hurairah al-mutaqaddim, maksudnya hadis yang sudah kita sebutkan adalah hadisul bab. Hadisul bab, hadis dalam bab ini sudah disebutkan kalimatnya, malaikat-malaikat berdatangan dan meliputi mereka. Tahuffuhu al-malaikah. Lafadznya saya ingatkan kembali, hadis yang sedang kita bahas, jangan-jangan lupa. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Ayat yang ketiga. Tidaklah seseorang, tidaklah sekian orang berkumpul untuk mengingat Allah, berzikir Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun pada mereka sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat, wa haffathumul malaikah, dan juga akan diliputi oleh malaikat-malaikat atau dinaungi oleh malaikat-malaikat. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam hadis kita ini. Fayahuffuna bi ajnihatihim ila sama'i dunya, maka mereka meliputi dengan sayap-sayap mereka sampai, waalaikumsalam, ke langit dunia. Masya Allah, berarti sampai ke sana, sampai ke langit yang terdekat yang kita lihat, penuh dengan malaikat. Wa fi riwayah lil imami Ahmad, dan dalam riwayat dari Imam Ahmad, ala ba'duhum ala ba'din hatta yablughul arsh, dan mereka malaikat-malaikat tadi saling bertumpuk-tumpuk sampai mencapai arsh. Wa qala Khalid ibn Ma'dan, berkata Khalid ibn Ma'dan, yarfa'ul hadis, dengan merafa'kan hadis, inna lillahi malaikatan fil hawa, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di udara, yasihuna baina samail wal ard, mereka berkeliling di antara langit dan bumi. Keliling di antara langit dan bumi. Yaltamisuna dzikr. Mereka berkeliling di antara langit dan bumi untuk mencari majlis-majlis dzikir. Fa idza sami'u qauman yadhkuruna Allah Ta'ala. Kalau mereka mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu, mereka berkata, ruwaidan. Ruwaida. Tenang, tenang, jangan buru-buru. Zadakumullah. Fayansyuruna ajnihatahum haulahum hatta yas'adu kalamahum ilal arshi. Semoga Allah menambah kalian. Maka mereka pun berhenti di majlis zikir tersebut. Kemudian menaungi dengan sayap-sayapnya hatta yas'ad kalamahum ilal arsy, hingga naiklah ucapan mereka itu sampai ke langit, sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi dari sekedar langit. Arsy di atas langit, di atasnya langit, di atasnya langit, sampai yang ketujuh baru kemudian arsy. Kharajahu Al-Khallal fi Kitab Sunnah. Demikian dikeluarkan oleh Imam Al-Khallal dalam Kitab Sunnah. Tetapi hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Ar-Rabi', yang keempat. Yang pertama sakinah. Yang kedua Ghusyanur Rahmah. Yang ketiga Hafathumul Malaikah. Yang keempat Annallaha yadhkuruhum fi man indah. Yang keempat, Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan penduduk langit yang ada di sisinya. Allah banggakan kepada seluruh penduduk langit yang ada di sisinya. Sebagaimana dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qaal yaqulullahu azza wa jal. Allah akan berkata, Azza wa Jal, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadkuruni, dan aku selalu bersamanya selama dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia menyebut aku pada dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan sebut dia pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairan minhum, kalau dia menyebut aku di hadapan manusia, maka aku pun akan menyebutnya di hadapan seluruh penduduk yang lebih baik dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi disebutkan penduduk, yakni diucapkan di hadapan umum, di hadapan manusia. Apakah di dalam kajian, atau di dalam majelis yang lebih kecil, atau dalam majelis seperti ini, atau di dalam majelis-majelis lain, atau lebih besar lagi, dalam daurah akbar, tabligh akbar, atau yang lebih besar lagi. Apa yang lebih besar lagi dari tabligh akbar? Radio. Yang didengarkan oleh orang seluruh dunia. Maka Allah akan menyebutnya juga di hadapan khalayak. Tetapi kata Allah, khalayak yang khairan minhum, masyarakat yang lebih baik dari manusia. Yani di hadapan penduduk langit. Di hadapan penduduk langit. Maka dikatakan dengan kalimat mala. Mala itu khalayak. Dzakartu, kalau dia mengingat aku pada dirinya, aku akan mengingatnya pada diriku. Kalau dia menyebut aku di hadapan manusia, di hadapan masyarakat, di hadapan khalayak, maka aku pun akan mengucapkannya dan menyebutnya di hadapan khalayak yang khairun minhum, yang lebih baik daripada mereka. Wa hadhil khusalil arba. Inilah empat perkara. Likulli mujtami'in ala dzikrillah, untuk mereka-mereka yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab sahih Muslim. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri kilahuma 'anil Nabi. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna li ahli dzikrillah ta'ala arba'an. Sesungguhnya untuk orang-orang yang berzikir dan menyebut nama Allah ada empat perkara. Tanazzala alaihimus sakinah, akan turun pada mereka sakinah. Wa taghsyahumur rahmah, dan akan diliputi rahmah. Wa tahuffu bihimul malaikah, akan berkerumun malaikat padanya dan menaungi dengan sayap-sayapnya. Wa yadhkuruhumur rabb fi man indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan penduduk langit yang ada di sisinya. Demikian disebutkan dengan lafaz seperti itu dari Ibn Abi Dunya, dan juga dikeluarkan oleh Muslim semakna dengan ini. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah juga sudah berfirman tentang yang keempat ini, tentang Allah sebut-sebut di hadapan penduduk langit. Kata Allah, fadkuruni adkurkum, fadkuruni adkurkum. Sebutlah aku akan sebut kalian. Yani hendaklah kalian berzikir kepada aku, maka aku pun akan mengingat kalian. Wa dzikrullah li'abdihi, sedangkan zikirnya Allah tentang hambanya, huwa tsana'uhu 'alaihi fil mala', maknanya Allah memuji mereka di penduduk langit atau di hadapan mala'il a'la, khalayak, di tempat yang tinggi, baina malaikatihi wa mubahatihi, di antara malaikat-malaikatnya dan makhluk-makhluk yang dimuliakan di hadapannya. Wa tanwihihi bidzikrih, dan Allah akan menceritakan tentang zikirnya hamba-hamba tadi. Masih ingat hadis yang sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala dilapori malaikat dalam keadaan Allah Maha tahu. Allah katakan, "Sedang apa hambaku berkumpul? Dia mengingat engkau, memuji engkau. Apakah dia pernah melihatku?" Kata malaikat, "Tidak ya Rabb. Bagaimana kira-kira kalau mereka melihatku? Tentu mereka akan lebih berzikir lagi memujimu." Kemudian apa yang mereka minta? "Ya Rabb, mereka minta surga. Apakah mereka pernah melihat surga?" "Tidak." "Bagaimana kalau mereka melihat surga?" "Ya Rabb, kalau mereka melihat surga pasti akan lebih lagi meminta." "Apa yang mereka takutkan?" "Ya Rabb, mereka takut kepada neraka." "Apakah mereka tahu pernah melihat neraka?" Dijawab, "Tidak." "Bagaimana kalau mereka melihat neraka?" Kata para malaikat tadi, "Ya Rabb, tentu mereka akan lebih takut lagi." Ini barakallahu fikum salah satu bentuk Allah banggakan hamba-hamba tadi di hadapan para malaikatnya. Kalian melihat surga, melihat neraka, kalian tahu, kalian bertemu aku dan seterusnya. Wajar beriman. Tapi lihat mereka. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Mereka tidak melihat jannah, tapi mereka menginginkan jannah. Mereka tidak melihat neraka, tapi mereka takut neraka. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dalam surat Al-Baqarah di awal pertama, Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa yang orang takwa? Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Allah gaib, jannah gaib, neraka gaib. Semuanya hanya berita dalam Quran dan Sunnah, tapi mereka beriman. Ini keistimewaan mukminun muttaqun. Qala Rabi' ibn Anas, Innallaha dzakirun man dzakarahu. Sesungguhnya Allah akan menyebut orang yang menyebut dirinya. Wazaidun man syakarah, dan Allah akan menambah orang yang bersyukur padanya. Wa mu'adzib man kafarah, dan akan mengadab orang yang kufur kepadanya. Masing-masing ada potongan dalil yang sangat ringkas. Pertama, innallaha dzakirun man dzakarah, Allah akan sebut-sebut orang yang menyebut dirinya. Apa ayatnya tadi potongannya? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Wadkuruni adkurkum, sebutlah aku akan sebut kalian. Wazaidun man syakara, juga dalilnya ringkas pendek, potongannya adalah la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur aku tambah, kata. Wa mu'adzib man kafara, ini juga ada pada lanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur adzabku sangat pedih. Maka Rabi' ibn Anas menyatakan kalimat-kalimat ringkas tadi, sungguhnya Allah akan menyebut orang yang menyebutnya, Allah akan menambah orang yang bersyukur kepadanya, Allah akan azab orang yang ingkar kepadanya, Wa qala azza wa jalla, beliau bawakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah Allah, berzikirlah pada Allah, zikran kathira, dengan banyak, mengingat dengan banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan pujilah dia, sucikanlah dia di pagi dan sore hari. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian, dan juga para malaikatnya bersalawat atas kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada nur. Salawatullahi ala abdih, salawatnya Allah pada hambanya, adalah menyebutkannya dengan pujian di hadapan seluruh penduduk langit. Berarti semana dengan udkuruni adkurkum, ingatlah aku mengingat kalian, sebutlah aku akan sebut kalian. Ya, ini disebutnya di hadapan penduduk langit. Wa salatullahi ala abdih, sedangkan salawat Allah atas hambanya, huwa sana'uhu alaihi baina malaikatih. Salawatnya Allah kepada hambanya adalah pujian Allah atasnya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Wa tanwihuhu bidzikrih, dan menyebut-nyebut atau mengingat mereka kebaikan-kebaikannya dan zikirnya. Kada qala Abul Aliyah, demikian dikatakan oleh Abul Aliyah, wa dzakarahul Bukhari fi sahihi, dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa qala rajulun li Abi Umamah, berkata seseorang kepada Abu Umamah, ra'aitu fil manami ka'anna al malaikata tusalli 'alaik. Aku melihat, dikatakan oleh seseorang pada Abu Umamah, sepertinya aku melihat dalam mimpiku bahwa malaikat berselawat kepadamu. Kullama dakhalta wa kullama kharajta, setiap kamu masuk dan setiap kamu keluar. Wa kullama qumta wa kullama jalasta, setiap engkau berdiri dan setiap engkau duduk, malaikat selalu bersalawat kepadamu. Wa qala Abu Umamah, maka berkatalah Abu Umamah, wa antum law syi'tum sallat alaikumul malaikah, dan kalian kalau mau malaikat pun akan bersalawat atas kalian. Tsumma qara'a, kemudian membaca ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, mengingat Allah dengan banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah di pagi dan sore hari. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang akan bersalawat atas kalian, dan juga malaikat-malaikatnya bersalawat atas kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Yani, apa yang kau lihat dalam mimpimu, kamu juga bisa. Kalian juga bisa untuk mendapatkan salawat dari para malaikat. Syaratnya, berzikir kepada Allah dengan dzikran katsira, dan sucikanlah Allah di pagi dan sore hari. Jangan lupa membaca dzikir pagi dan dzikir sore. Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Lanjutan hadisnya, kita kembali pada hadis yang sedang dibahas, bahwa Nabi SAW mengatakan selanjutnya, wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kalau amalannya lambat, nasabnya enggak akan bisa bantu. Kalau amalannya kurang, maka nasabnya enggak akan bisa bantu apa-apa. Walaupun kamu turunan Ali, turunan Hasan, turunan Husain, walaupun engkau turunan Fatimah, walaupun engkau turunan Quraisy, tetapi kalau dalam keadaan engkau amalannya jelek, ya jelek. Kamu anaknya ulama, anaknya masyayikh, anaknya orang besar, anaknya para wali, min wali-wali Allah Subhanahu wa taala, min auliya illah, kalau engkau amalannya jelek, ya tetap jelek. Maka ini mengingatkan kita pada ucapan Syekh Ubaid Al-Jabiri, innama yuzakir rajul a'maluh. Sesungguhnya akan memberikan rekomendasi pada seseorang itu amalannya sendiri. Jadi siapapun yang memberikan rekomendasi tazkiyah kepada orang itu enggak berfaedah kalau amalannya jelek. Masyarakat bisa melihat amalan kamu baik atau jelek, sikapmu baik atau jelek. Maka barakallahu fikum, dikatakan di sini man batta'a bihi amaluh, siapa yang amalannya kurang, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya enggak akan bisa membantu mempercepat, yusri' mempercepat. Ma'nahu annal amal huwa alladhi yablugh, maknanya adalah amalan sendirilah yang akan mencapai dan membawa seorang hamba ila darajatil akhirah. Amalannya sendiri yang akan bisa membawa dia ke derajat-derajat yang tinggi di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masingnya akan mendapatkan derajat yang tinggi karena amalan-amalannya sendiri. Mimma amilu, karena apa yang mereka amalkan. Innama yuzakir rajul a'malu, yang akan mensucikan seseorang adalah amalannya. Walaupun dia berkata, saya anak masyayikh, saya adalah kecintaan para ulama, saya adalah kekasihnya para ahlul ilmi, atau saya turunan Nabi, saya turunan Ali, saya turunan para wali, dan seterusnya, enggak ngaruh. Yang penting adalah amalan-amalannya. Faman abta'a bihi amaluh, maka siapa yang lambat amalannya, kurang amalannya, yani bata'a amaluhu an yablugha bihil manazilil aliyah indallah, yani amalannya susah, berat untuk bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amalannya tidak mampu mengangkat dia ke kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya tidak bisa membantu untuk menaikkan derajatnya. Fayablughu tilka darajat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia untuk mencapai derajat tersebut. Fa innallaha ta'ala rattabal jazaa' 'alal a'mal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun balasan atas amal perbuatan, bukan turunan. La 'alal ansab, bukan dengan nasab-nasab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis suri, kalau sudah ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Yauma idin, pada hari itu. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Gimana kakak saya? Gimana adik saya? Gimana kerabat saya? Gimana keluarga saya? Gimana suku saya? Kabilah saya? Tidak ada. Likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Masing-masing orang pada hari itu memiliki urusannya sendiri-sendiri. Fala ansab, tidak lagi ada urusan nasab sedikit pun. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Demikian kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Seorang ahli bait, cucu Ali bin Abi Thalib, menangis di Ka'bah, meratap. Kemudian ditanya oleh orang di belakangnya, engkau seperti itu takutnya, seperti itu engkau khawatirnya, demikian engkau meratapnya, padahal engkau adalah ahlul bait, turunan Nabi. Maka dia menjawab dengan ayat ini, apakah kau tidak dengar ucapan Allah SWT, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Pada hari itu nanti ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi urusan nasab. Wala yatasaalun, dan mereka enggak akan saling bertanya. Waqad amara Allah Ta'ala bil musara'ah ila maghfiratihi wa rahmatihi bil a'mal. Kenapa kalimatnya dalam hadis bato'a, bati, itu maknanya lambat. Sehingga ketika saya terjemahkan, kadang-kadang saya terjemahkan lambat amalannya. Tapi saya jelaskan dengan kalimat kurang amalannya. Barakallahu fikum, asli kalimat bato'a maknanya adalah lambat. Apa yang lambat, berat, enggak bisa menaikkannya ke tempat yang tinggi dengan segera, maka nasabnya enggak bisa mendorong, enggak bisa membantu untuk bisa lebih cepat. Begitu. Tapi berarti kaitannya dengan cepat dan lambat. Iya. Karena untuk menuju akhirat, untuk menuju derajat yang tinggi, derajat yang mulia, disuruh untuk bersegera. Disuruh untuk cepat. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil musara'ah. Allah perintahkan untuk bersegera, cepat. Ila maghfiratihi wa rahmatihi, untuk bersegera mendapatkan rahmat dan maghfirah dengan apa? Bil a'mal, dengan amalan-amalan saleh. Ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Allah persiapkan untuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak mengeluarkan hartanya fis sarai wad dharra, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan sedang di atas ataupun dalam keadaan sedang di bawah. Sifat pertama, banyak bersedekah. Wal kadhiminal ghaiz, dan bisa menahan marah, masya Allah. Wal'afina 'anil nas, dan pemaaf, memaafkan manusia. Disebutkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh untuk berlomba-lomba mendapatkan jannah dan ampunan. Hendaklah bersegera dengan amalan-amalan, yaitu orang-orang yang berinfak di dalam keadaan susah atau duka, atau dalam keadaan mudah, dan menahan marah, dan memaafkan manusia, dan seterusnya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innal ladina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang terhadap Allah mereka takut. Min khasyati rabbihim musfiqun. Walladina hum biayati rabbihim yu'minun, yaitu orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb mereka, mereka percaya, mereka beriman. Walladinahum birabbihim la yushrikun, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka dalam keadaan mengeluarkan apa yang mereka punyai dalam keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan dikembalikan pada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah orang-orang yang bersegera cepat mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang sabiqun, orang-orang yang lebih dulu, orang-orang yang paling dulu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dan jannahnya. Berarti barakallahu fikum, yang disebutkan dalam ayat-ayat pertama dan ayat-ayat kedua adalah amalan soleh. Di ayat pertama disebutkan yunfiqun fis-sarai wad-dharra. Disebutkan kadhiminal ghaidha wal'afina 'anil nas. Tiga, berinfak, menahan marah, dan pemaaf. Ayat kedua, disebutkan oleh Allah masing-masing ayat satu sifat. Yang pertama, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak berbuat syirik. Yang keempat, mereka memberikan sesuatu yang dia punyai dalam keadaan hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepadanya. Mereka inilah kata Allah, ulaika yusari'una bil khairat. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka akan segera mendapatkan atau akan segera lebih dulu mendapatkannya. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, يمر الله بالصراط فيضرب على جهنم. Allah perintahkan untuk dipancangkan satu sirat. فيضرب على جهنم, kemudian dipasang di atas neraka jahannam. فيمر الناس على قدر اعمالهم زمرا زمرا, kemudian berjalanlah manusia di atas jembatan tersebut sekadar amalan-amalan mereka atau sesuai dengan amalan-amalan mereka. Sekali lagi beritanya, amalan. Innama yuzakkir rajul a'malo, innama yusallim birahmatihi bisababi a'malih. Sesungguhnya seorang akan mendapatkan rahmat Allah karena amalannya. Fayamurun nas ala qadri a'malihi, maka manusia melewatinya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Zumran zumran, zumaran-zumaran, gelombang-gelombang atau sekelompok demi sekelompok. Awailuhum kalamhil barq, orang-orang yang pertama melewatinya cepat kilat. Kalamhil barq, seperti kilatan cahaya ketika terjadi kilat. Thumma kamarrih, kemudian seperti tiupan angin, selesai, nyampe. Thumma kamarit tayr, kemudian yang belakangnya seperti burung yang terbang dengan melesat. Thumma kamaril bahaim, kemudian seperti berjalannya binatang-binatang ternak. Bahaim biasanya yang empat kaki, kuda, unta, dan seterusnya. Hatta yamurur rajul sa'yan, sampai semakin lambat, maka di belakangnya ada orang yang sa'yan, yang berlari-lari kecil. Wa hatta yamurur rajul masyan, di belakangnya orang yang berlari-lari kecil, masih ada yang berjalan, tertatih-tatih, lambat. Sampai yamurru akhiruhum yatalabbat ala batnih, di belakangnya orang yang berjalan masih ada yang yatalabbat bibatnih, merayap dengan perutnya karena susahnya dia berjalan. Fayaqulu ya rabbi lima bata'ta bi, orang yang merayap tadi berkata, wahai Rabbku, kenapa aku berlambat seperti ini berjalannya. Inna lam abti bika innama bata bika amaluk, sesungguhnya bukan Allah yang membuat kau lambat. Maksudnya bukan karena Allah sebabnya, tetapi karena amalanmu sendiri. Memang semuanya ditakdirkan oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebabnya. Bahwa penyebabnya bukan karena Allah dengan kedzaliman menyiksa kamu, tidak. Tapi itu karena sebab amalanmu sendiri. Dikatakan innama abta'a bika amaluka, sesungguhnya yang membuat lambat kamu adalah amalanmu sendiri. Ikhwan bin a'azakumullah, sama atau mirip seperti yang berjalan di dalam kegelapan sebelum sirat. Masing-masing mendapatkan cahaya sesuai dengan amalannya. Ada yang cahayanya terang benderang dan dia berjalan dengan cepat. Ada yang sedikit, ada yang kecil, ada yang sampai cahayanya hanya di ujung kakinya saja, di ujung jari jempolnya, Kalau itu pun masih kiap-kiap, kadang mati, kadang nyala. Begitu mati, dia berhenti. Nanti begitu nyala, jalan lagi. Baru dua langkah, berhenti lagi. Maka mereka-mereka ini memanggil orang-orang yang beriman di hadapannya. Unduruna naqtabis min nurikum. Dalam surat Al-Hadid. Tunggu kami, agar kami bisa memanfaatkan cahayamu. Maka dijawab oleh orang beriman tadi, irji'u wara'akum faltabisu nura. Kalian pulang kembali ke belakang sana, cari cahayamu sendiri. Berarti berjalan sesuai dengan cahaya. Cahayanya ada yang besar, ada yang kecil, tergantung apa? Amalan lagi. Amalan salehnya. Wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, hadis Ibnu Mas'ud ini atau asar Ibnu Mas'ud ini hasan derajatnya. Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina anzala alaihi, ketika diturunkan kepadanya, wa andir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat dekatmu. Maka Nabi pun berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum min Allah, selamatkan diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum min Allahi syai'a, aku tidak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Walaupun aku dari Quraisy, kalian Quraisy, tapi aku enggak bisa menyelamatkan kalian. Hanya karena kesamaan suku. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai suku Bani Abdul Muttalib, lebih dekat lagi kepada Nabi. Ishtaru anfusakum min Allah, la ughni ankum min Allah syai'a, wahai keluarga turunan Abdul Muttalib, aku enggak akan bisa mencukupi kalian sedikit pun. Selamatkan diri kalian sendiri. Padahal dari kerabat Rasulullah. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri, selamatkan dirimu. La ughni anka minallahi syai'a, aku enggak akan bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyyah, ammat Rasulillah, wa ya Safiyyah, amehnya Rasulullah SAW, aku enggak akan bisa mencukupimu dari Allah sedikit pun. Selamatkan dirimu sendiri. La ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, wahai Fatimah binti Rasulullah, wahai Fatimah anak Rasulullah, salini ma syi'ti, silakan minta kepadaku apa yang kamu minta, akan aku beri. Tetapi aku tidak bisa mencukupi engkau nanti yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim. Artinya anak Rasul sendiri, apalagi cuma anak fulan wa alan, apalagi cuma anak katanya orang soleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, anak wali min awliya illah, ternyata walinya wali kasyaf, tukang dusta. Katanya melihat surga, melihat neraka, melihat kubur, melihat segala macam yang gaib-gaib, itu bukan wali, itu awliya usyaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kalaupun benar orang tuanya benar-benar kecintaan Allah, kekasih Allah, apakah lebih tinggi dari Nabi? Apakah lebih tinggi dari Rasul? Lebih dicintai daripada Rasulullah? Tidak. Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah jadikan sebagai khalilnya. Tetapi berkata pada anaknya sendiri, wahai Fatimah, selamatkan dirimu. Aku enggak akan bisa menyelamatkanmu sedikit pun. Yakni kalau anaknya kufur, kafir, atau pamannya kafir, atau kerabatnya kafir, atau pamannya, atau saudaranya, maka Nabi SAW tidak akan bisa menyelamatkan. Apakah Rasulullah SAW bisa menyelamatkan pamannya Abu Talib, padahal sangat menyayanginya? Tidak bisa. Karena tidak mau masuk Islam. Rasulullah SAW memberikan pembelaannya kepada Abu Talib, tetapi tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Tetap diadab di neraka. Walaupun diturunkan dari yang paling dahsyat pada yang di bawahnya, tapi tetap khalidina fiha abada. Dan dalam riwayat bahkan ketika Rasulullah SAW masih ada rasa kasihan, memohon lagi pada Allah, Allah rubah bentuk rupanya. Bentuk rupanya Abu Talib. Sehingga Rasulullah SAW melihatnya jijik dan kemudian didorong dengan kakinya dalam neraka. Artinya Rasulullah SAW ridho setelah itu. Bakar dia. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tetap tidak bisa menyelamatkan pamannya sendiri Abu Talib, apalagi menyelamatkan yang lainnya. Demikian pula kalau Nabi tidak bisa, apalagi yang bukan Nabi. Sesoleh apapun, setinggi apapun. Nasrullah salam al-afiyah. Qala, di dalam dua kitab sahih juga, inna awliyai minkumul muttaqun ya'tin nasa bil a'mal wa ta'tuni bid dunya tahmilunaha ala riqabikum fataquluna ya Muhammad faaqulu qad ballagtu. Dalam dua kitab sahih juga sebutkan inna awliyai minkum al-muttaqun, wali-waliku yang dekat denganku, kata Nabi, adalah orang yang bertakwa. Ya'tin nas bil a'mal, manusia datang dengan amalan-amalan saleh, sedangkan kalian datang kepadaku dengan dunia di pundak-pundak kalian, kemudian berkata ya Muhammad, jadi minta tolong ya Muhammad, minta tolong. Maka kata Nabi, fa'akul, aku jawab, qad ballagt, aku sudah sampaikan di dunia. Ini sudah enggak bisa diselamatkan. Aku sudah sampaikan di dunia. Selamatkan dirimu masing-masing. Aku enggak akan bisa membelamu. Qad ballagt, aku sudah sampaikan. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya tanggungnya. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Abi Hurairah dari Nabi SAW. Qal, inna awliya'il muttaqun yawmal qiyamah. Sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang muttaqun nanti pada hari kiamat. Wa in kana nasab akrab min nasabin. Walaupun nasabnya mungkin lebih dekat dari nasab mereka. Ya'tin nas bila amal. Akan datang manusia dengan amalan-amalan. Sedangkan kalian datang dengan dunia yang ada di pundak-pundak kalian. Kemudian taqulun, mereka yang berkata, ya Muhammad, ya Muhammad. Fa'akulu, maka aku katakan hakada wa hakada. Yani a'rada fi kalami atiyah. Yang disebutkan di sana, ucapan atiyah, hanya demikian-demikian. Sedangkan hari sebelumnya tadi jelas, mengatakan qad ballagt. Aku sudah sampaikan, aku sudah sampaikan. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian. Wa kharaj al-Bazzar min hadis Rifa'ah ibn Rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar, bahwa Nabi berkata pada Umar, ijma' li qaumaka, kumpulkan untukku kaummu Quraisyan, orang-orang Quraisy. Fajama'ahu, maka dikumpulkan orang-orang Quraisy. Faqala inna awliya'i minkumul muttaqun, sesungguhnya kerabat-kerabatku yang dekat denganku adalah orang yang bertakwa. Fa'in kuntum ulaik fadad, kalau kalian bertakwa maka itulah kerabat-kerabatku. Wa illa, kalau tidak, fanduru, lihatlah nanti datang manusia dengan amalan-amalan pada hari kiamat, kemudian kalian datang dengan afqal, dengan beban berat dari dunia di pundak-pundak kalian. Fayu'rud alai ankum, maka akan berpaling dari kalian. Ini aku tidak bisa membantu kalian. Wa kharaj al-Hakim muhtasaran wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Wa fil musnad dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW lama ba'athahu ila al-Yaman, kata Mu'adz, ketika Nabi mengutusnya ke Yaman, kharaja ma'ahu yusihi, Nabi mengiringi beliau mengantar keluar kota, melepas begitu. Wa yusihi, dan memberikan wasiat. Tsumma iltafata, kemudian dia menengok. Fa'akbala biwajhihi ilal Madinah, sambil menghadapkan wajahnya ke Madinah, karena sudah di pinggir kota. Inna awlan nas bi al-muttaqun, sesungguhnya seutama-utama manusia terhadapku, yang paling dekat denganku, adalah yang bertakwa. Man kanu, siapapun dia. Ini kerabat ataupun bukan kerabat, kalau bertakwa, dekat denganku. Wahaitu kanu, dimanapun dia. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun dia, dimanapun dia. wa kharrajahu at-Tabrani, dikeluarkan pula oleh at-Tabrani, wa zada fihi, dan ditambahkan dalam lafadznya, inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nasibi, sesungguhnya keluargaku, kerabatku, mereka menganggap bahwa mereka adalah manusia yang paling utama terhadapku, yang paling dekat denganku. Walaysa kadzalik, tidak demikian kata Nabi. Inna awliya'i minkumul muttaqun, sesungguhnya wali-waliku adalah yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun dia dimanapun dia. Ini kerabat ataupun bukan kerabat, kalau dia bertakwa dekat denganku kata Nabi. Wa yashhad li hadza kullu ma fi sahihain, dan semua itu terdukung dari riwayat-riwayat yang tadi kan masih termasuk riwayat yang dipermasalahkan di bawah letak kesahihannya. Tetapi terdukung semua itu karena maknanya hampir sama dengan apa yang di dalam dua kitab sahihain dari Amr ibn al-As, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ala abi fulan laisu li bi awliya, sesungguhnya keluarga bani fulan bukan wali-waliku, bukan kerabatku. Wa innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin, sesungguhnya wali-waliku adalah yang paling dekat denganku adalah Allah dan kemudian orang-orang saleh dari kalangan orang-orang beriman. Itu yang dekat denganku. Yushiru ila anna wilayatahu la tunalu bin nasab, menunjukkan bahwa kedudukan orang dekat dengan Nabi, kedudukan orang yang dicintai Nabi, itu tidak diukur dengan nasab, tidak diukur dengan turunan. Apakah itu anak, cucu, cicit, canggah, atau itu kerabat, paman, ponakan, apakah itu kakek, dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan keutamaan atau kewalian. Sesungguhnya kewalian bukan dengan nasab. Wa in qurba, walaupun dekat nasabnya. Wa inama tunalu bil imani wal amali salih, tetapi kedekatan dengan Nabi, kewalian itu diukur dengan iman dan amal saleh. Faman kana akmal imanan wa amala, kalau dia paling atau tinggi imannya dan amalannya, fahum a'zam wilayah, maka dia yang paling tinggi kewaliannya dan kedekatannya dengan Nabi. Sawa'un kana lahu minhu nasab qarib, sama saja apakah dia memiliki hubungan kerabat dekat, awlam yakun, ataupun tidak memiliki hubungan kerabat dekat. Wa fi hadzal ma'na yaqulu ba'dhum, dan terhadap makna inilah dikatakan oleh sebagian mereka dalam syairnya, la amruk mal insanu illa bidinihi fala tatruk at-taqwa ittikalan 'ala an-nasabi laqad rafa al-islam Salman al-Farisi wa qad wada' ash-shirk ash-shaqi Aba Lahab. La'amr, sungguh, tidaklah manusia kecuali diukur dengan agamanya. Maka jangan tinggalkan ketakwaan karena bersandar kepada nasab. Karena sesungguhnya, Allah telah mengangkat dengan Islam Salman al-Farisi, padahal dari Persia. Sebaliknya, Allah telah rendahkan seorang yang jelek, yang syirik dan syaqi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, Quraisy, kerabat Nabi, tapi Allah jatuhkan sejelek-jeleknya. Sedangkan Salman dari Persia, tapi Allah muliakan. Maka syair ini masya Allah, la amruk mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'ala an-nasabi laqad rafa al-islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a asy-syirku asy-syaqiyya Aba Lahabi. Allah asyirik, kesyirikan telah menjatuhkan orang yang jelek yaitu Aba Lahabi. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang hadis yang ke-36. Mudah-mudahan yang akan datang kita masuk pada hadis baru, yaitu hadis yang ke-37. Yang sudah selesai dibahas, dihafalkan. Hah? Ujian. Begitu setoran hafalan berkurang separuh. Dulu pernah begitu. Nah, hadis yang dari awal tadi Parahnya banyak yang ikhtilaf yang terjadi di situ.